وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كلام لنجتان dari آيات ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. Allah tidak menjadikan seorang anak pun dan tidak ada yang bersamanya ilah yang lain. Kalau ada ilah yang lain, idan nadhahaba kullu ilahin, maka tentu setiap ilah akan pergi. Bima khalaqa, dengan apa yang telah ia ciptakan. Wala ala ba'du ma'ala ba'di, dan sebagian mereka akan saling mengalahkan satu sama lain. Subhanallah ya amma yasifun, Maha suci Allah atas apa yang mereka sifatkan. Fadha Badri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qawluhu maktaba wa al-ayatu al-karimatu aidan jumlatan min sifati tanzihi allati yuradu dakhlu ma la yaliqu yuradu biha." Bihanya enggak ada. Ada. Ya, terus. Ma la yaliqu billahi azza wa jalla an faqad nazaha subhanahu nafsahu fiha an ittikhadi al-waladi wa an wujudi ilahin khaliqin ma'ahu wa amma yasibuhu bihil Al-Kadzabuna kama nuhya an Kama naha an darbil amsali lahu wal ishraqi bihi Bila hujjatin wala burhani Wal qawli alaihi subhanahu bila ilmi wala dalili. Fahadihi al-ayatu tatammanat isbata tawqidil uluhiyyati wa isbata tawqidil uluhiyyati. Fa inna allaha ba'dama akbaru an nafsihi bi adami wujudi ilahin ma'hu Awdoha dalika bil ilmi bil Qur'ani qati'i wal hujjati bahirati faqala idza ay id law kana ma'ahu alihatun ma'ahunya itu yang khobar padri. Dorof itu yang khobar. Gak mungkin dorof lupa isim. Dan isim karena itu dari mubtada. Ayyid law kana ma'ahu alihatun kama yakulu ha'ulahil musyrikuna ladahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'alla ba'duhum ala ba'din. Nah. Ya. Ya, maka firman Allah, mattakhadallahu min walad, Allah tidak menjadikan seorang anak pun, memiliki seorang anak pun. Maka dalam ayat yang mulia ini mengandung juga sejumlah dari sifat-sifat tanzih, pensucian, yang diinginkan dengannya atau yang dimaksudkan dengannya ialah menafikan apa yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Sudah bisa dipahami itu? Maka Allah telah mensucikan dirinya sendiri, ya, pihak ay filah hadil ayat, di ayat ini, dari memiliki anak dan juga dari adanya ilah, adanya Tuhan khalikin, ilahin khalikin, Tuhan yang pencipta, ma'ahu bersamanya, ada kompetitor, Allah menafikan hal ini. Ya, adapun ya, wasafahu bihi al-muftarun al-kadzabun, para pendusta, yang telah mensifati Allah dengan hal tersebut, wa amma, dan Allah menafikan dari apa yang telah disifati terhadap Allah oleh kalangan pendusta terhadap hal tersebut. Kamanaha an darbil amsalillah, sebagaimana Allah telah melarang untuk menjadikan contoh, membuat contoh permisalan baginya, bagi Allah. Dan juga sebagaimana Allah melarang isyrak, berbuat syirik kepadanya tanpa hujah, tanpa burhan. Dan juga sebagaimana Allah melarang dari berbicara kepadanya atau tentangnya tanpa ilmu, tanpa dalil. Maka ayat yang mulia ini juga mengandung penetapan tauhid ilahiyah dan juga penetapan tauhid rububiyah. Ya, tauhid ilahiyahnya di sini yang mana ini syahidnya? Ya, ma wa ma kana ma'hu min ilah, ya kan? Nah, rububiyah yang mana? Rububiyahnya yang mana, Pak Azri? Nah, ini ya, bima khalaq, la idan la dahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'du wa la ba'di. Nah, maka Allah setelah ba'dama, maka sesungguhnya Allah setelah mengabarkan tentang dirinya dari ketiadaan adanya ilah yang bersamanya, Allah, maka Allah menjelaskan hal tersebut dengan burhan al-qati'i yang memutuskan apa yang mereka ucapkan. Diputus, diqati', ya, sudah selesai. Enggak ada lagi prasangka mereka itu berlaku lagi. Wal hujjah, dan hujjah yang bahirah. Hujjah yang bahirah, hujjah yang jelas. Maka Allah Ta'ala berfirman, idzan, kalau begitu, ay itlau kana ma'ahu alihatun, jika ada bersama Allah Tuhan yang lain, sebagaimana yang mereka mengatakan, yaitu mereka kaum musyrikun, tentulah la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, maka setiap ilah akan pergi dengan apa yang dia ciptakan. Wala ala ba'duhum ala ba'din, dan sebagian mereka, sebagian ilah kalau memang ada, tentu akan saling tinggi, saling mengalahkan satu sama lain. Nah, tafadhal, Abdurrahman. Ila ta'awuni. Ila ta'awuni bima bainahum fa'inna al-ikhtilafa bainahum dhuhuriyyun. Kama anna ta'awuni bainahum fil khalqi yaqtadi. Ya, apa itu? Ana enggak jelas ini. Apa tulisannya itu? Ada hurufnya apa? Ya. Penyempurna. Berapa aja? Ya. Ya. Tadi. Ada ya-nya terusnya. Ana terus. Ajza. Kullin ajda kullin ibum idda infiradi wal ajdu la yakdu ilahan fala budda an yastakilla ayastakillu kullu ayastakilla kullun ibum infiradi wa fitni wa fitni fa inna ayyakudu ilaha ya Fahara yaharu. Naam. La, maf'ulun bihi ni. Maf'ulun bihi itu mansub. Mansub bilya, akharin. Kucing masuk tu, Udu Samad. Terus? Dalil, penjelasan dalil ini ayyukal, yaitu dikatakan ida ta'addadil alihah, jika memang ilah-ilah berbilang, Tuhan-Tuhan berbilang ya, berjumlah banyak, maka fala budda yakuna likullin minhum khalqun wa fi'lun, maka haruslah masing-masing dari mereka, dari Tuhan-Tuhan tadi, memiliki ciptaan, perbuatan, dan tidak ada jalan untuk saling tolong menolong sesama Tuhan, dewa ini, dewa itu, ya fima bainahum, sesama mereka, enggak, ya fa innal ikhtilafa bainahum daruriyyun, maka sesungguhnya perselisihan di antara mereka itu pasti, sebagaimana bahwa ta'awun, saling tolong menolong di antara mereka bil khalqi, dalam penciptaan yang tadi, maka ini akan menunjukkan kepada ajza kullin minhum, ya, menunjukkan kepada kelemahan masing-masing dari mereka indal infiradi, tatkala mereka sendiri. Nah, kalau mereka ta'awun dalam menciptakan, Tuhan yang ini nyiptain langit, Tuhan yang itu nyiptain bumi, Tuhan yang itu nyiptain gunung, lah berarti tatkala sendiri gak mampu dong, berarti adanya menunjukkan adanya yang tadi ajis, ya, kelemah. Sedangkan al-ajis, yang tidak mampu itu layak seluruh ilah, dia tidak layak menjadi ilah. Maka mestilah ayyastakillah, mestilah haruslah kullun minhum, dari masing-masing mereka Tuhan-Tuhan tadi ayyastakil, dia masing-masing sendiri, berdiri sendiri, bi khalqihi wa fi'lihi, dalam penciptaannya dan dalam perbuatan. Wahina idin pandan pada saat itu fa ima yakuna mutakafiina fil qudrat. Ya, maka ya, mereka sama-sama dalam qudrah. Kalau memang Tuhan itu banyak, mungkin sama-sama qudrahnya itu kemampuannya sama. Ya, 100% milik Tuhan ini, 100% milik Tuhan itu. Ya, La yastati'u kullun minhum ayaqhara al-akharina wa yaghdibahum. Yang masing-masing dari Tuhan-Tuhan tadi tidak mampu untuk yaqhar, menguasai. Ya, al-akharin yang lainnya, wa yaghdibahum, dan tidak mampu mengalahkan mereka yang lainnya tadi. Sama-sama kuat. Ya. Nah, kalau memang demikian, padahal kullun minhum bima khalaqa, maka tentulah masing-masing dari mereka Tuhan-Tuhan ini akan pergi dengan apa yang diciptakan. Wa yakhtassu bi mulkihi, dan dia akan mengkhususkan dengan kerajaan dia saja. Kama yaf'alu mulukud dunya, mulukud dunya sebagaimana dilakukan oleh raja-raja dunia, minan biladi kullin bimamlakatihi. Ya, tatkala dia bersendirian dengan kerajaan dia. Ida lam yajid sabilan, jika dia tidak memiliki jalan di qahril akharin, ya, apa namanya, untuk mengalahkan yang lainnya. Ya gitu kan, dia mandiri aja lah. Raja Brunei, sultan, dengan mengalahin, udah pergi aja sendiri. Ya, Ratu Inggris dengan mampu yang lain, oh, dia mampu mengalahkan yang lain, semuanya diterus invasi, invasi, invasi. Dia memaksa yang lain tunduk, tunduk, tunduk. Dia sendiri tanpa adanya bantuan dan seterusnya. Nah. Atau wa ima yakuna ahadum aqwa min al-akhirin. Ya, kalau memang demikian, sama-sama kuat, sama-sama pergi, nah ini enggak mungkin, maka ini menunjukkan dia tidak mampu mengalahkan yang lain. Ajaz berarti. Atau bisa jadi salah satu dari mereka Tuhan-Tuhan tadi aqwa min al-akhirin. Ada yang lebih kuat daripada yang lain. Bayang ribahum, maka dia akan mengalahkan mereka. Wayang harahum, akan menguasai mereka. Kemudian, wayang farida dunahum bil khalqi wa tadbir. Dan tentu dia akan ya, mengesahkan dirinya tanpa yang lain dalam hal penciptaan dan pengaturan. Maka mestilah idan kalau begitu mata dunil ilah alihah, dengan adanya berbilang Tuhan-Tuhan tadi min ahadi hadainil amrain, ya, salah satu dari dua perkara berikut pasti ada. Apa yang pertama? Imma dahabu kullin bima khalaqa, itu dengan ya perginya masing-masing dari setiap apa yang ia ciptakan, masing-masing Tuhan dari apa yang diciptakan, au ulumu ba'dihim, atau akan menguasai satu sama lain ala ba'din, menguasai satu sama lain sebagian mereka yang lain. Nah, ini semuanya kan tidak terjadi. Nah, fadal Deva. Ulang boleh pak? Ulang. Nah, wairu. Anda pahami dahab itu mubtada. Ya. Ya. Musyahada itu fi'il mudhari. Musyahada la asbata annal alama, bukan alim. Lo taukid, taukid itu tabi' al-jismin ah muttasikil adah anha'i, muttasikil anha'i wala yukun yakun illa ataran ijilan diwalihi wa uluwi ba'dihim, la uluwu ba'dihim ala ba'di yukun yakun ilahu huwal alimu wahdahu. Amma qawluhu ta'ala fala tadrimu lillahi al-amthala wa huwa nahyun lahum an yashbahuhu ay yushabbihuhu bishayin min khalqihi innahu subhanahu lahu jiddun a'la alladhi la yashrikuhu bihi makhluqun wa laqad dhanna annahu la yajuzu an yusta'mala fihi an yusta'mala fi haqqihi Mumasalata Mumasalata Al-Musawata Bainahu wa baina ghairihi Wa qiyasi al-tanqihi Wa qiyasi al-shumul Wa innama yusta'malu fi dhalika Qiyasu al-ula Alladhi Qiyasu al-ula Qiyasu al-ula Alladhi Fadmunuhu Anna kulla kamali Wujudihi Ini bukan qiraah ya. Kayak buku-buku yang lain ya. Oh, sini sudah ada seni-seni qiraah dari Syekh Muhammad Khidr Ar-Ras. Ya. Qala rahimahu ta'ala wa dhahaba kullin bima khalaqa ghair waqi'. Dan perginya masing-masing Tuhan dengan apa yang telah ia ciptakan, terjadi enggak? Ada enggak? Ada enggak terjadi enggak? Enggak. Ghair waqi', tidak terjadi. Enggak ada. Iya kan? Enggak ada. Ada di, terjadi di alam nyata ini. Ternyata ada perebutan kekuasaan atau masing-masing Tuhan pergi dengan terjadi perjanjian, udah planet Pluto milik Tuhan ini. Ada yang begitu? Berwakil kan? Lianu yaqtadi at-tanafur. Karena yang demikian hanya akan ya, menunjukkan kepada adanya tanafur, saling bertentangan, wal infisal, ya, dan juga perpisahan terpisah antara ajza al-alam, antara bagian-bagian alam. Ternyata tidak didapatkan ma'al musyahadah. Ma'annal musyahadah. Padahal ya, yang disaksikan, yang kita saksikan kenyataan ini, annal alama ya, annal musyahadata, bahwasanya yang disaksikan tusbitu menetapkan annal alama, bahwasanya alam dunia ini kullahu semuanya ka jismin wahidin, jisim yang satu, tubuh yang satu, mutarabitil ajzai, yang saling menghubungkan bagiannya dengan bagian yang lain. Ya, matahari memberikan manfaat kepada bumi. Kalau matahari menjauh sekian senti saja, maka bumi membeku. Matahari mendekat sekian senti saja, maka bumi ini hangus. Itu dikatakan oleh mereka orang-orang kafir. Bulan sebagai pantulan cahaya matahari dan seterusnya. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Muttasikil anha, ya, yang saling teratur, muttasik anha, antara satu bagian dengan bagian yang lain. Iya kan? Satu semua. Fala yumkin, maka tidak mungkin ayakuna illa asaran li ilahin wahid. Maka hal ini tidak mungkin terjadi kecuali ini adalah pengaruh dari adanya ilah yang satu. Kalau ilahnya banyak, enggak. Tuhan matahari, enak aja. Ya, Tuhan bumi mau dapat matahari sini bayar. Oh enggak, saya enggak mau sinarin nih buminya. Dua hari aja, mati gitu. Binasa. Ngambek, Tuhan matahari hancurkan. Ya kiamat juga kan, idasan sekuwirat gitu. Hancur, ya kiamat udah selesai. Wa uluhu ba'dihim ala ba'din, maka saling mengalahkan mereka sebagian dengan yang lain, maka hal ini hanya akan menunjukkan bahwa ilah dialah al-ali yang menang, yang paling tinggi, wahdahu semata. Kalau ini ada saling mengalahkan. Ada firman Allah Ta'ala, fala tadribu lillahi al-amtsala. Ya. Ini gaya-gaya si uslub bicara Syekh Muhammad bin Haras. Ini gaya-gaya uslub mantiki. Diajak berpikir secara logika, tiki, logika, gaya bahasanya juga. Tapi kalau kita membacakan buku-buku beliau, ya, buku-buku kita Qayyim, nah ini banyak hasanah bahasa yang didapatkan. Adapun firman Allah Ta'ala, wala tadribu lillahi al-amtsal, tadribu lillahi al-amtsal. Janganlah kalian memberikan permisalan untuk Allah. Maka dalam ayat ini terdapat larangan bagi mereka untuk menyerupainya dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Karena ia Allah Subhanahu wa Ta'ala lahul masal. Dia memiliki masal, sifat-sifat al-a'la yang paling tinggi. Alladzi la yushrikuhu fihi makhluk. Yang makhluk tidak akan dapat berserikat dengannya dalam masalah tersebut. Dan telah berlalu, waqad kadamna, dan telah kami berikan penjelasan sebelumnya, bahwa tidak diperkenankan digunakan dalam haknya, hak Allah, dari aqyisah jamak dari kias. Mayat tadi mumasalata, yang hanya akan menyebabkan nanti dengan kias-kias tadi adanya mumasalah yang dipermisalkan, awil musawat, atau yang persamaan bainahu wa bainaghairi, antara Allah dan selainnya. Kakias tamtsil, seperti kias tamtsil, kias sumur dan kias sumur, ya. Nah, misal itu mengatakan Allahu ya mithlu kada, Allah semisal ini, kias tamtsil, ya, atau kias sumul, itu tasmiyatu sifatillah bi khalqihi, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini mamnu, ya. Wa innama yustamalu fi dhalika, sesungguhnya yang digunakan dalam hal tersebut ialah qiyasul aula, qiyas aula, yang dikiaskan itu berbeda, ya, dengan makis alaih alladhi matmunuhu, yang kandungannya anna kulla kamalin wujudiyin ghairi mustalzimin lil adami wala lin naqsi bi wajhin min al wujud, Idza tasarrafa bihil makhluq. Ya, yang kandungannya bahwa segala kesempurnaan ya wujudiyin yang ada selain mustalzimin memberikan konsekuensi lil adami, ya, selain memberikan konsekuensi ketiadaan dan juga tidak memberikan konsekuensi naqas, ya, kekurangan biwajib bila wujud dari arah manapun. Kapan itu? Idza tasarrafa bihil makhluq. Jika makhluk ya bersifat dengannya, ya, dengan ya, sifat Allah tadi. Ini, ya, makhluk mendengar. Allah mendengar. Nah, Allah sami. Ya. Akan tetapi segala kesempurnaan pendengaran Allah yang ada tadi tidaklah memberikan konsekuensi lil adami, ketiadaan bagi pendengaran Allah, wala linaksi, dan juga tidaklah memberikan ya, konsekuensi kekurangan sebagaimana kekurangan pendengaran makhluk. Pendengaran makhluk terbatas, mahsur sekian radius meter, belasan meter gitu kan. Ya, biwajib min wujud dari sisi apa? Jika makhluk bersifat dengan salah satu sifat Allah tadi, kalau kita kasih contoh, yaitu sifat mendengar, sifat sama. Paham gak sih? Paham gak? Perkataan saya kalian harus di sini. Gak paham, Pak? Hah? Konsentrasi ya. Ya. Nih, kandungannya dari kias aula itu apa? Anna kulla kamalin, bahwa segala kesempurnaan wujudiyin yang ada pada sifat Allah itu ghairi mustalzim, yang tidak memberikan konsekuensi, ya, konsekuensi. Misalkan kita berikan sifat Allah yang kamal yang ada, sifat sama mendengar, maka sifat sama ini tidaklah memberikan konsekuensi lil adam, ketiadaan. Nanti kalau makhluk bersifat juga dengannya, ujung-ujungnya kan tadi ini idza tasafa ya, mana tadi ittasafa bihi al-makhluq, kalau makhluk juga bersifat dengan sifat sama tadi, maka tidaklah memberikan konsekuensi adam, sebagaimana prasangka Jahmiyah. Jahmiyah kan gitu, innallaha sami, Allah sami'un bila sam'in, innallaha basir, innallaha Allahu basirun bila basir. Ya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allahu qadirun bila qudratin. Nah, kenapa kata mereka? Makhluk indahum qudrah, makhluk indahum sam, makhluk indahum basar. Lawit tasafa, ya. Au, ya, seandainya lawit tasafa Allahu bikada atau bitil ke sifat, seandainya Allah bersifat dengan sifat-sifat tadi, ya, walahdu katalik, kita juga demikian, sedangkan kita wakil, kata mereka, kita ada pendengaran, maka nanti sama antara kita dengan Allah. Kalau begitu, Allah sami bila sami. Mereka berarti kata dia, kalau demikian nanti mengkonsekuensikan Allah punya pendengaran, kalau begitu ditiadakan. Nah, kesempurnaan sifat Allah ini kalau kias aula, antum punya pendengaran, anak Allah punya pendengaran, iya kan? Ini kias aula, bahwa segala kesempurnaan yang ada pada sifat Allah, misalkan sama, itu tidaklah ghairu mustalzimin berkonsekuensi lil adam, dengan ketiadaan kalau makhluk juga memiliki sifat sama tadi. Wala linaqsin, dan juga tidaklah berkonsekuensi sifat Allah tadi adanya nakas. Kenapa? Karena makhluk sifat pendengarannya nakas kan, terbatas. Kadang sakit lagi jadi tuli. Ya. Tidak. Kalau dikatakan sifat makhluk juga biwajhin min wujub dari arah manapun. Ya, ittasafa bihil makhluq. Kalau makhluk bersifat juga dengan sifat tersebut. Paham sini Pak Adli sekarang? Nanti Abdul Samad, ya, Abdul Rahman. Jadi Pak, susah ya kata perkataan saya. Ini kan kias aula. Ya. Al-Khaliq, maka makhluk, maka Allah Sang Maha Pencipta tadi. Aula, ia yang lebih utama ayat tasibu. Bersifat dengan hal tadi. Kalau makhluk juga punya sifat tadi. Di anawalladhi wahabal makhlukat dzalikal kamal. Karena dialah yang telah menganugerahkan, menghibahkan kepada makhluk kesempurnaan tadi. Makhluk punya pendengaran yang sempurna, ya kan? Punya sifat. Kalau makhluk sifat pendengaran dicabut, enggak sempurna. Ya, celah jadinya. Wa li'annahu law lam yattasif bidzalikal kamali ma imkani ayat tasbih bihi la kana fil mumkinat. Ini mumkinat istilah mantik. Ya. Apa maksudnya mumkinat? Hah? Apa? La makhluk. Mumkinat itu makhluk, makhlukat. Nanti ada istilah mereka wajibul wujud, mungkinul wujud. Wajibul wujud itu siapa? Allah. Mungkinul wujud makhluk. Ini ya mustalah. Mustalah ini mantik. Ya. Mantik nanti punya i'rab tersendiri juga. Kalau kita Zaidun Qaimun, Zaidun Mubtada, enggak, kalau mantik enggak mahmul. Hah? Mantap-mantap fakat tazandak sampai asyafi. Ya gak tercela ya, kita gak kenal mantik itu gak tercela ya. Karena begitu banyak tahdir ulama terhadap mantik. Cuma memang kalau kita berniat untuk membantah ini dan itu ya, berdalam-dalam dalam membantah, ya mungkin ya layak kita menguasai ilmu mantik. Tapi kalau sebatas untuk mengimani, memahami, menolak syubhat, cukup dengan apa yang ada dari kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai mana tadi? Karena seandainya ya, lam yattasif bidzalikal kamali ma kali ayat tasbih ila kana fi mumkinat. Ah. Karena seandainya jika dia tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan tersebut, dia sini Allah maksudnya. Ma'a imkani ayat tasbih, padahal memungkinkan dia bersifat dengan hal tersebut, kalau dia tidak bersifat dengan sifat tadi, misalkan sifat sama, la kana fi mumkinat, maka tentulah pada mumkinat, pada makhluk man huwa akmalu min. Ya, dari kalangan makhluk dialah yang paling sempurna darinya. Wahwa muhalun, maka ini mustahil, muhal. Ya, muhal, enggak mungkin. Masa makhluk yang lebih sempurna? Ya, ini konsekuensi pemahaman jahiliyah. Ya, nah indana sam'un. Nahnu nasma, indana sam'un. Allah sami' bila sam'in. Kalau begitu ya, sam'ul makhluk akmal min sam'illah. Ya, Allah enggak punya pendengaran. Allah sami, Maha mendengar, tapi enggak punya pendengaran. Ini jahmiyah. Ya, jahmiyah demikian. Ini muhal, mustahil. Wa kadzalika, demikian pula kullu naqsin, segala nakas kekurangan yatanazzahu anhu al-makhluq. Maka makhluk pun mensucikan diri dari kekurangan tersebut. Ya lah, antum baru sakit sedikit kupingnya, langsung disempurna. Baru ada kotoran kupingnya, langsung cari kateng baru. Ya, berusaha untuk mensucikan diri dari kekurangan. Fal khaliq aula bitanazzuhi anhu. Maka Allah Sang Khaliq lebih utama lagi, lebih layak lagi untuk bersuci dari nakas tersebut. Ngerti sini? Amma qawluhu ini belum dibaca. Tafadhal ya. Abdul Samad. Wa amma qawluhu kayak ini ya, ayat yang lain, kul inna maharrama rabbi, katakanlah sesungguhnya Rabbku mengharamkan untukku berbuat fawahis, fahisha, kemudian mazahara minha wa batan, dan yang nampak maupun yang tidak nampak, wal ism, dosa, wal bagin, melampaui batas tanpa hak, dan seterusnya. Ya, terus. Bil hormati. La, apa baca yang benar tadi, Pak? La, gimana Pak tadi? La, Abdul Rahman. Apa yufimu? Af'ala, memberikan pemahaman. Kenapa baca sumpah yufim? Marfu. Anna man. Ya mubtada itu nasab ilati ada hiya jadi mudhof. Nah al mutanahiya fil qubhi wa khassaha syahwatan waladzat waladzakan wa na'wihima wakal kibri ujabi riyasati batinatina baik. Adapun firman Allah, qul innama harrama rabbi, katakanlah Rabbku mengharamkanku al-fawahish, fawahish. Ya, fa innama apa ada ya ada tu qasrin. Lafaz-lafaz innama itu kan sebenarnya inna, masuk ma. Ma kafa takuku amal in. Ma kafa yang akan membatalkan amal. Jadinya isim setelahnya menjadi mubtada kembali seperti semua. Ya, innama itu kalau disebut secara person, secara individu, apa innama? Itu namanya ada atau kosong. Ada atau kosong. Kayak illa, antum nyebut apa illa? Ada atau istisna. Begitu. Ya. Laula, apa antum nyebutnya? Ada atau ibtina. Begitu. Innama, antum nyebutnya apa? Ada atau kosong. Ya. Kosong. Ya, apa faedahnya? Tufidu ikhtisasa al-asya'a al-madhkur al-asya'i al-madhkurati bil hurmati. Maka memberikan faedah ikhtisas pengkhususan al-asya' ya beberapa hal al-mazkur yang disebutkan. Ya. Kalau karena di ayat kul innama harrama rabbi, katakanlah sesungguhnya Rabbku mengharamkan untukku ya al-fawahish, maka innama ini mengkhususkan beberapa hal yang disebutkan tentang keharaman. Ya. Fayubhimu, maka memberikan pemahaman annaman adaha minat tayyibat, bahwa selain dari hal tersebut adalah ya minat tayyibat, beberapa hal yang baik. Bahwa mubahun walah la haraja fihi, maka ia mubah selain hal tersebut, maka dia mubah yang la haraj, yang tidak ada keberatan untuk melakukan hal tersebut. Kama padatsu al ayatul lati qablaha, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ini surah apa? Ayat 33. Maka lihat Al-A'raf ayat 36. Ayat 33 berarti Al-A'raf ayat 32 kita lihat. Nah, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadih wat tayyibati min rizq kul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah kadhalika nufassilu al-ayati liqaumi ya'lamun. Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharapkan rezeki yang baik, katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang beriman dalam kehidupan dunia ya, dan khusus untuk mereka hari kiamat. Demikian kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Maka sebelum kul inna maharama rabbi, maka yang tadi itu adalah halal, mubah, laharaj, memiliki perhiasan. Yang haram itu apa? Inna maharama rabbi ya. Inna maharma rabbin fawahisha ma'adham rabbin hawa umatam fawahis, kekejian. Nah, wal fawahish jam'u fahishatin, itu dia bentuk jamak dari fahisha. Apa itu fahisha? Wahiyya al-fi'latu al-mutanahiyah, dia adalah sebuah perbuatan yang mutanahiyah. Mutanahiyah kalau dalam kamus ya, dalam berbagai kamus ya, misalnya mujam wasit, mutanahiyah itu ya dari kata tanaha asyik balagha niyatahu niyahatahu balagha niyahatahu sayyidahid tanaha asyik, dia telah mencapai sesuatu, maknanya balagha niyahatahu, dia berarti telah sampai kepada puncak. Maka apa itu fawahish? Dia adalah sebuah perbuatan mutanahiyah yang sangat-sangat-sangat khabarnya apa? Bil qubah. Sangat-sangat buruk, dibenci, dicela, tercela. Ya. Bil qubah ila intiha. Ila intiha. Ya. Sebagian mereka, sebagian ulama mengkhususkannya, mengkhususkan lafaz fahisyah bima tadammana syahwatan. Ya, sebagian mereka mengkhususkan lafaz fahisyah itu kepada yang memiliki kandungan syahwat, waladdatan minal ma'asi, dan kelezatan maksiat. Seperti berzina, liwat itu homoseksual, dan selain keduanya dari fahisyah zahirah, seperti kibar. Kibar ini fahisha. Zahirah bukan batinah. Karena orangnya nampak. Ya. Dia merasa angkuh di depan orang lain. Nampak. Wal ujub. Wa hubbir riyasah. Dan mencintai kekuasaan. Wa kibar wal ujub wa hubbir riyasah minal fawahish al batin. Sedangkan kesombongan, ujub dan cinta kekuasaan itu adalah salah satu dari bentuk-bentuk fahisyah yang batin. Nah, adri. Apa jima atau badri? Jima ul isim. Masdarnya tasallata, berarti masdarnya tasallut. Bahwa tasallutu beridaru ala nasi min ghairi an yakuna dhalika ala jihati al-qisasi wal mumatsalati. Mumatsalah. Wal mumatsalati. Baik, kita artikan dulu ya. Adapun dosa, sesungguhnya Rabbku mengharamkan fawahish yang nampak dan tidak nampak, dan juga isim. Sebagian mereka ada yang mentafsirkan itu dengan mutlakil maksiat. Ya, kemutlakan maksiat isim itu. Maka jadilah maknanya, maksud yang diinginkan dari ini ialah madunal fahisyah, yang bukan fahisyah. Kalau fahisyah tadi jelas, yaitu al-fi'lah al-mutanahiyah bil-qubuh. Nah, karena ada yang isim yang bukan fahisyah. Tapi kalau fahisyah pasti, pasti apa? Pasti isim. Ya, fahisyah pasti isim. Ya enggak? Nah. Zina. Dosa? Nah. Wa minhum man khassahu bil khamr. Tapi di antara mereka ada yang mengkhususkan isim itu adalah dengan meminum khamr. Ya, sebagaimana seorang penyair berkata, syarabul isma. Maknanya asyrabul isma. Asyrabul isma maksudnya apa? Saya meminum khamr. Asyrabul isma hatta dalla aqli, kata dia tadi. Saya meminum isma hingga akalku dalla aqli, tersesat. Ya, kadzalikal ismu tudhibu bil uquli. Akadarikan ismu, demikian pula dengan isim. Maksudnya isim sini khamar. Tudhibu bil uquli, dia akan hilang dari akal. Dia akan menghilangkan akal. Nah, isim. Maksudnya di sini apa? Isim di sini khamar. Ya. Ashabul isma wa dalla hatta dalla aqli. Ashrabul isma. Maksudnya apa ashrabul isma? Saya meminum khamr. Kadakal ismu tudhibu bil uquli. Ya. Akan tetapi para ahli bahasa semisal Al-Farra, ya, Ibnu Al-Arabi dan juga An-Nuhas mengingkari ya bahwasanya isim maknanya khamar, walaupun ada syair diingkar, enggak, bukan itu maknanya. Itu mungkin salah satu bentuk dosa ya minum khamar. Nah, ya, kenapa dikhususkan dengan khamar? Fa inna jima'ul isim. Apa maksudnya jima'ul isim? Karena khamar ini adalah jima'ul isim, sumber dosa. Hah? Apa? Sumber. Bukan berkumpulnya dosa ya, karena kalau kita artikan inna jima'ul isim, berkumpulnya dosa lah. Ya bisa juga berkumpulnya dosa, tapi nanti dengan minum khamar akal hilang, maka bisa memperkosa, bisa berzina, bisa membunuh, bisa mencuri, bisa bla bla bla. Nah, adapun baghyu, wal baghyu bi ghairil haqq, Baghyu tadi apa? Hebat usaha bahasa melampaui batas. Bahwa at-tasallutu yaitu maknanya melampaui batas. Wal ittiba'u tidak apa maknanya tidak membuat zalim. Alam nas pada manusia bin ghairi ayyakuna dalika ala jihati al-qisasi wal munasabah. Ya. Tanpa perbuatan tersebut melalui arah qisas dan juga bermasalah yang serupa. Ya. Sepanjang itu. Kita sisakan buat ikhwan yang lain deh. Nanti ikhwan yang lain bingung. Loh, kok udah lewat aja? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.